Adik-adik, yuk kita dengarkan sanggar cerita makin asyik. Selamat berjumpa dengan sanggar cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati sanggar cerita makin asyik. Halo adik-adik yang manis. Selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini, kakak akan menyajikan sebuah cerita yang berjudul Menepati Janji. Jalani 7 hari dan 7 malam tanpa mengenal letih. Mencari jawaban pertanyaan ini, bekerja keras setiap hari. Hanya kemiskinan yang aku dapati. Haruskah semuanya selalu begini? 4 pertanyaan ku ajukan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh di tepi sebuah danau, hiduplah seorang pemuda bernama Hanif bersama ibunya yang sudah tua. Hanif adalah seorang petani yang sangat rajin. Penduduk desa di mana Hanif tinggal semuanya petani. Mereka mengambil air dari danau untuk mengairi sawah ladang mereka. Tapi adik-adik, air danau itu teramat keruh. Jadi walaupun penduduk desa dan Hanif bekerja keras setiap hari, tetapi hasil dari sawah ladang mereka tidak memadai. Sehingga mereka hidup dalam serba kekurangan. Hal ini membuat Hanif tidak puas. Hingga pada suatu hari, "Paman, kita bekerja setiap hari, bekerja keras, tetapi hasil yang kita dapatkan begitu sedikit. Aku betul-betul sedih, Paman. Ibu sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Ia membutuhkan makanan yang baik, baju panas yang hangat. Tetapi aku tidak pernah mempunyai uang untuk membelikan baju panas yang baik untuk ibu." "Jangan bersedih, Hanif. Hidup kita memang susah karena ladang kita tidak subur, sehingga tidak dapat memberikan hasil yang baik. Tetapi itulah satu-satunya milik kita yang dapat memberikan kita makan." "Aku mengerti, Paman. Tetapi dalam hati, aku tidak puas. Aku bekerja keras setiap hari, dan aku tetap saja miskin. Mengapa, Paman? Ya, semua orang memang ingin kaya, Hanif. Tetapi kita juga harus bisa menerima keadaan. Dulu kala, ketika air danau itu masih jernih, sawah ladang kita memberikan hasil yang berlimpah, sehingga semua orang bisa hidup berkecukupan. Jadi, danau ini dulu airnya jernih, Paman? Ya, begitulah. Tapi, itu dulu sekali, ketika kakek dan nenekku masih hidup. Mengapa sekarang airnya keruh dan berbau, Paman? Ya, kalau tentang itu, aku tidak tahu mengapa, Hanif. Barangkali karena airnya keruh dan berbau itu, Paman, maka sawah ladang kita tidak subur, sehingga hanya menghasilkan sedikit saja. Ya, mungkin saja begitu. Nah, sudahlah, Hanif. Jangan terlalu banyak mengeluh. Ayolah, kita bekerja kembali. Iya. Apa yang harus aku buat untuk memperbaiki hidupku? Bagaimana caranya agar aku bisa mempunyai uang lebih, sehingga aku bisa membelikan ibu baju panas yang baik, sehingga ibu tidak kedinginan pada musim dingin nanti? Ibu, ibu sudah makan? Sudah, nak. Makanlah. Ibu, aku ingin pergi, Bu. Kau ingin pergi? Hanif, kau mau pergi kemana, nak? Entah kemana, ibu. Aku ingin mencari pekerjaan yang dapat memberikan hasil yang lebih baik, bu. Ibu mengerti keinginanmu, nak. Memang, hasil sawah ladang kita tidak lagi seperti dulu. Dulu ketika air danau itu masih jernih dan tidak berbau, hasil ladang dan sawah melimpah. Sehingga penduduk desa ini bisa hidup berkecukupan. Seandainya saja ada yang bisa menjawab. Menjawab apa, nak? Menjawab pertanyaanku, bu. Mengapa aku telah bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh, tapi aku tetap saja miskin? Hanya kakek Sakti yang bisa menjawab pertanyaanmu itu, nak. Kakek Sakti? Siapa itu, bu? Menurut cerita orang, entah benar entah tidak, di bawah kaki langit di timur, ada seorang kakek yang sangat sakti. Banyak orang yang mengalami kesulitan pergi kepadanya dan mendapat pertolongannya. Oh, betulkah itu, Bu? Kalau begitu, aku mau juga pergi ke sana. Hanif, semua itu cerita orang. Tidak seorang pun tahu apakah cerita itu benar. Di samping itu, jalan ke sana sangat jauh dan banyak bahayanya. Banyak orang pergi tidak kembali lagi, nak. Tetapi, Bu, aku ingin mencobanya. Mulai besok, aku akan mengumpulkan bekal agar ibu tidak kekurangan makanan selama aku pergi. Oh, Hanif, jangan pergi, nak. Ibu lebih suka engkau ada di sampingku daripada kau tinggalkan untuk sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Ibu, aku sangat menyayangimu, Bu. Hatiku sedih melihat ibu tidak bisa makan dengan cukup dan kedinginan karena tidak memiliki baju hangat yang baik. Nah, karena itu, izinkanlah aku pergi, Bu. Aku berjanji akan secepatnya pulang. Anakku, bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan padamu, nak? Ibu akan kehilangan kau. Anakku satu-satunya. Ibu, aku akan sangat berhati-hati, Bu. Dan aku akan berjalan terus siang malam agar bisa cepat kembali kepada ibu. Anakku. Mulai besok, aku akan mengumpulkan makanan yang cukup banyak untuk ibu, agar ibu tidak kekurangan bila aku pergi. Hanif. Iya. Kau betul-betul akan pergi? Apakah sudah kau pikirkan sungguh-sungguh semuanya? Sudah, Paman. Harus ada seseorang yang berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan di desa kita ini, Paman. Tolonglah, Paman. Jaga ibuku selama aku pergi. Baiklah, Hanif. Semoga kau diberkahi Tuhan dan dapat pulang dengan selamat. Terima kasih, Paman. Ibu, doakan anakmu ini agar berhasil dan dapat secepatnya pulang untuk merawat ibu. Baiklah, nak. Pergilah dan cepat kembali. Semoga Tuhan melindungimu selalu. Aku letih sekali. Aku lapar dan haus. Itu ada sebuah rumah. Iya, moga-moga penghuni rumah itu mau memberiku sedikit makanan. Selamat malam, Bu. Bolehkah saya menumpang istirahat satu malam saja? Silakan masuk, nak. Kau kelihatannya sangat letih. Mari, nak. Duduklah. Pasti kau belum makan, ya? Betul, Bu. Kalau ibu masih mempunyai sedikit makanan, saya akan sangat berterima kasih. Duduklah. Saya akan menyediakan makanan dan minuman untukmu. Terima kasih, Bu. Sekarang badan saya telah segar kembali. Saya akan meneruskan perjalanan saya. Sebentar, nak. Siapa namamu? Dan kau mau kemana? Mengapa kau begitu tergesa-gesa, nak? Nama saya Hanif, Bu. Saya seorang petani miskin. Maksud perjalanan saya untuk mencari kakek sakti yang tinggal di kaki langit sebelah timur. Kau mau pergi mencari kakek sakti? Betul, Bu. Saya ingin bertanya kepada kakek sakti. Mengapa saya tetap saja miskin, biarpun saya telah bekerja keras? Bolehkah aku menitip satu pertanyaan untuk kakek sakti, nak? Boleh, Bu. Apa yang saya harus tanyakan untuk ibu? Begini, nak. Ibu mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Tetapi sampai sekarang, dia belum pernah berkata apapun. Usianya sekarang sudah 18 tahun. Tapi, mengapa dia tidak pernah bicara? Baiklah, Bu. Saya berjanji akan mengajukan pertanyaan ibu kepada kakek sakti. Sekarang saya mohon pamit. Dan terima kasih atas kebaikan ibu. Baik, nak. Selamat jalan dan semoga kau berhasil. Kemudian, Hanif melanjutkan perjalanannya. 7 hari 7 malam mendaki gunung, menuruni lembah, tanpa mengenal lelah. Dan akhirnya, dia tiba di sebuah rumah. Selamat malam, Pak. Bolehkah saya menumpang beristirahat malam ini? Wah. Nampaknya kau letih sekali. Iya. Mari masuk. Ayo, duduklah. akan aku sediakan makan malam untukmu. Terima kasih, Pak. Sekarang saya telah segar kembali. Saya akan melanjutkan perjalanan saya. Ah, kau mau kemana, nak? Saya mau mencari kakek Sakti di kaki langit untuk bertanya. Wah, kalau begitu, bolehkah saya numpang bertanya, nak? Silahkan, Pak. Apakah yang harus saya tanyakan untuk Bapak? Begini, nak. Saya punya pohon jeruk. Bertahun-tahun saya merawatnya. Pohon itu tumbuh dengan subur, tetapi tidak pernah berbuah. Tolong tanyakan kepada kakek Sakti, mengapa pohon jerukku tidak mau berbuah, nak? Baiklah, Pak. Saya akan mengajukan pertanyaan Bapak kepada kakek Sakti. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya. Terima kasih untuk kebaikan hati Bapak. Permisi, Pak. Hanif berjalan kembali 7 hari 7 malam tanpa henti. Dan akhirnya, dia tiba di tepi sebuah sungai yang lebar dan dalam. Hanif merasa bingung. Wah, bagaimana aku bisa menyeberang? Oh, tidak ada jembatan, tidak ada sampan. Astaga! Oh, naga! Bukan main besarnya. Oh, matilah aku. Hai, anak muda. Kau mau kemana? Sang naga. Saya mau menyeberangi sungai ini. Mau apa kau menyeberangi sungai ini? Saya mau mengunjungi kakek Sakti untuk bertanya. Baik. Aku mau menyeberangkan kau, tetapi kau harus mengajukan pertanyaanku kepada kakek Sakti. Baiklah, aku akan mengajukan pertanyaanmu. Apakah itu? Begini, aku telah tinggal selama 1000 tahun di dasar sungai ini. Aku tidak pernah berbuat jahat terhadap manusia maupun kepada binatang. Tetapi mengapa aku tidak juga bisa terbang ke langit? Baiklah, aku berjanji akan mengajukan pertanyaanmu kepada kakek Sakti. Sekarang kau naiklah ke punggungku. Akan kuseberangkan kau. Terima kasih, Sang Naga. Aku akan menepati janjiku. Selamat jalan. Aku tunggu kau kembali. Nah, adik-adik, akhirnya tiba juga Hanif di tempat kakek Sakti. Masuklah, nak. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu. Tapi kau hanya boleh mengajukan 3 pertanyaan saja. Tiga pertanyaan? Aku mempunyai 4 pertanyaan. Pertanyaan ibu yang baik hati itu, pertanyaan bapak petani, dan pertanyaan sang naga. Kemudian pertanyaanku sendiri. Bagaimana sebaiknya? Tetapi aku sudah berjanji kepada mereka, dan mereka semua telah berbuat baik kepadaku. Aku tidak bisa mengingkari janjiku, dan mereka pasti kecewa. Apa yang harus aku buat? Bagaimana, nak? Baiklah, aku harus menepati janjiku. Begini kakek, mengapa anak gadis ibu itu tidak pernah bicara? Mengapa pohon jeruk Pak Tani itu tidak pernah berbuah? Dan mengapa sang naga tidak juga bisa terbang ke langit? Baiklah anakku, akan aku jawab pertanyaanmu. Pertama, sang naga, bila permata di dahinya dicabut, dia akan bisa terbang ke langit. Kedua, pohon jeruk Pak Tani akan berbuah bila disirami dengan air dari mata air yang harus digali di kebun Pak Tani. Putri ibu akan bisa berbicara bila dia melihat seorang pemuda yang membuatnya jatuh cinta. Nah, sekarang pulanglah. Semoga Tuhan memberkati usahamu, anakku. Oh, terima kasih, Kakek Sakti. Hai anak muda, bagaimana jawaban kakek sakti atas pertanyaanku? Bawalah aku ke seberang. Nanti aku beritahu jawaban kakek. Baik, naiklah kau ke punggungku. Nah, sekarang katakan jawaban kakek sakti. Cungkilah permata di dahimu itu, maka kau akan terbang ke langit. Kalau begitu, tolonglah kau cungkilkan permata ini. Terima kasih, anak muda. Terimalah permata itu sebagai hadiah untukmu. Selamat tinggal. Permata ini indah sekali. Dan sekarang aku harus pergi kepada Pak Tani itu. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Bagaimana anak muda? Sudahkah kau ajukan pertanyaanku kepada kakek sakti? Sudah, Pak. Bapak harus menggali mata air di kebun Bapak dan menyirami pohon jeruk itu dengan air itu. Wah, kalau begitu, bantulah aku menggali mata air itu, nak. Baiklah, Pak. Sudah cukup dalam, tetapi belum keluar juga airnya. Hai, apa ini? Sebuah guci dari tanah liat. Mungkin guci ini yang menghalangi air keluar. Mari kita keluarkan guci ini, nak. Mari, ya, kita angkat guci ini, nak. Astaga, berat betul. Apa isi guci ini? Emas. Pak, lihat, air mulai mengalir keluar dengan deras. Airnya jernih sekali. Iya. Mari kita siram pohon jeruk itu dengan air ini. Iya. Anak muda. Iya. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Lihat, pohon jerukku telah mulai berbuah, anak muda. Iya, saya ikut bergembira, Pak. Tetapi sekarang aku harus cepat pulang, Pak. Ibuku pasti telah menanti-nantikan kedatanganku. Oh, iya. Oh, baiklah, nak. Sebagai tanda terima kasihku, Pak, bawalah sebagian dari emas ini untuk ibumu, nak. Oh, terima kasih, Pak. Permisi. Akhirnya aku sampai ke rumah ibu tua itu. Oh, nah Hanif, masuklah. Sudahkah kau tanyakan kepada kakek Sakti pertanyaanku itu? Sudah, Bu. Dan menurut kakek Sakti, anak ibu akan bisa berbicara bila ia melihat dan jatuh cinta kepada seorang pemuda. Ibu, siapakah pemuda ini? Lala anakku, kau telah bisa bicara. Oh, aku sangat bahagia, nak. Yeah. Anak muda, maukah kau menerima Lala sebagai istrimu? Terima kasih, Bu. Dengan senang hati, aku mau menerima Lala sebagai istriku. Ibu, sekarang aku harus pulang. Ibuku pasti sedih karena aku pergi begitu lama. Baiklah, Hanif. Bawalah Lala serta. Paman! Paman! Lihat! Aku pulang, Paman. Oh, Hanif. Iya. Oh, untung kau pulang, nak. Aku sudah sangat cemas. Kenapa, Paman? Ada apa dengan ibu? Ibumu menangis saja sesudah kau pergi. Dia sakit keras, nak. Oh, kasihan ibuku. Oh, Paman. Ini Lala, istriku. Oh, mari, Lala. Kita pergi kepada ibu. Ibu, kau kurus sekali, Bu. Hanif, ya. Hanifkah ini? Oh, Hanif. Ibu, kenapa ibu meraba-raba? Ibumu menangis terus-menerus, sehingga matanya menjadi buta, nak. Ibu buta. Ibu. Hanif, anakku. Ibu. Ini Lala, Bu. Istriku. Istrimu? Iya. Oh, mana? Mana? Aku ingin meraba wajahnya. Oh, ya. Menantuku. Pasti cantik. Ibu. Aku membawa emas. Dan ini, Bu. Ini ada permata yang sangat indah. Hadiah dari sang naga. Oh, ibu, kau tidak bisa melihatnya. Ibu. Oh. Emas. Ibu. Permata. Hadiah sang naga. Mana, nak? Aku ingin bisa melihatnya. Ini, Bu. Peganglah. Permata ini sangat indah. Bersinar dalam kegelapan. Permata. Permata naga. Ya. Ya. Dia bersinar. Oh, aku bisa melihat sinarnya. Ibu. Lihat. Lihat, nak. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Ibu. Selamat berpisah.